Istri ana muallaf dan insyaallah dia lagi online di radio. Pernah bertanya, kenapa ajaran sholat itu hanya diajarkan di Islam? Ya karena lain sudah enggak taat lagi. Selain Islam sudah ngawur, ya. Tidak mengajarkan Islam yang benar, tidak mengajarkan yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beramal agama-agama terdahulu? Apakah mereka agama terdahulu tahu akan sholat? Ya kalau benar, tahu sholat. Agama terdahulu sholat. Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan Isa, wa ausani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Nah, Allah mewasiatkan kepadaku untuk sholat. Jadi sholat pada umat-umat terdahulu adalah perkara yang telah diketahui. Nah, kenapa sholat itu dibagi sedemikian rupa? Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Iya, agar kalian taat menjalankannya. Ya, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak setiap dari apa yang diperintahkan oleh Allah harus diketahui rahasia-rahasianya. Harus diketahui rahasianya. Itulah perintah Allah. Kalian taat, alhamdulillah. Ya. Nah. Tahu sebabnya, rahasianya atau tidak, itu bukan urusan kita. Nah, cukup kita beramal bahwa ini perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan apakah kita mengamalkan atau tidak. Apakah kita enggan untuk mengamalkannya? Maka Allah Subhanahu wa taala melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? Inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa. Saya tahu kamu ini hanya sebongkah batu. Tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Kalau saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Tapi karena beliau mencium Hajar Aswad karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tahu apa rahasianya. Ya, apakah mencium Hajar Aswad itu memperbagus mempercantik bibir, ya. Naam, apakah mencium Hajar Aswad itu ada manfaatnya bagi kesehatan? Enggak tahu Umar bin Khattab. Nah, kenapa beliau melakukan? Karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita dalam mengamalkan agama ini. Ya, yang paling penting di sini ketahui bahwa itu perintah Allah. Itu perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Masalah mengetahui rahasianya urusan belakang. Pasti ada maslahatnya. Pasti ada rahasianya. Cuman otak manusia ini kan dangkal. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, sehingga kewajiban kita adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala.